saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ikhwani fiddin, a'azzani ya wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan kali ini kita masih bersama nasihat-nasihat dari sahabat yang mulia Uwaimir ibn Zaid atau yang kita kenal dengan Abu Darda. Kali ini beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyam lailatin. Bertafakkur atau berfikir satu jam saja itu lebih baik daripada sholat malam satu kali dalam satu malam maksudnya. Abu Darda memang terkenal beliau ini dengan satu ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah tafakkur. Tafakkur termasuk ibadah. Dan kalimat-kalimat bijak dari beliau yang kita jumpai sangat banyak, itu memang karena beliau adalah orang yang banyak melakukan tafakkur. Yang mana tafakkur ini menghasilkan, tentu berdasarkan ilmu, menghasilkan badi', keindahan atau kedalaman sebuah al-hikmah, kata bijak, dan keindahan nasihat. Dan terkadang atas apa yang diucapkan tadi oleh Abu Darda, ada mungkin orang yang berpendapat, kenapa Abu Darda memprioritaskan atau di sini melebihkan at-tafakkur di atas qiyamul lail? Jawabannya adalah karena tafakkur itu naf'uhu, manfaatnya muta'addin. Yang belajar bahasa Arab mungkin kita pernah mendengar kalimat fi'lun muta'addin, sebuah kata kerja yang membutuhkan objek. Maksudnya tafakkur di sini manfaatnya lebih atau memiliki efek positif kepada orang lain, ada objeknya. Wa a'ammu, dan lebih umum, tidak mencakup orang pelakunya saja. Dan efek positifnya lebih besar bagi umat ini. Dan dia atau tafakkur ini termasuk ilmu yang dipelajari oleh manusia. Oleh karena itu Allah memuji hamba-hambanya yang mengumpulkan antara dua ibadah dengan firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Ayat di dalam surat Ali Imran 190-191 ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan atau di dalam makhluk yang bernama as-samawat dan langit-langit dan bumi, dan ikhtilaful laili wan nahar, pergantian siang dan malam, sungguh benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki ulil albab, memiliki akal, yang mau berpikir. Nah, di sini ada isyarat agar kita memikirkan, melakukan tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang disebutkan diantaranya langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Dan juga mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Ulil albab di sini selain berfikir mengenai penciptaan Allah juga selalu mengingat Allah qiyaman, dalam posisi berdiri maupun qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, dan saat mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah tegaskan lagi, mereka selalu mentafakkuri penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berdoa memuji Allah, wahai Allah ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, batil, tidak. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab api neraka. Allahu Akbar. Sungguh ini adalah sebuah isyarat dan juga mengandung perintah agar orang-orang mukmin khususnya dan manusia pada umumnya mengambil pelajaran dari ciptaan Allah agar beriman, bukan hanya untuk menghasilkan manfaat duniawi dari hasil pemikirannya. Karena apalah artinya hasil dan manfaat duniawi kalau akhiratnya dia sengsara. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.